Alhamdulillah, alhamdulillah yang dan kafiran taib mubarakan fi kama yurabbuna wa yurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-45 dan setelahnya dari surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Istainmu, mintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan kalian dengan cara melakukan, menjalankan sabar dan menegakkan salat. Sabar dengan seluruh maknanya. Karena sabar bukan cuma sekedar ucapan yang diucapkan begitu saja, tapi sabar dengan makna sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tetap sholat, sabar untuk tetap puasa, sabar untuk tetap melakukan ibadah. Karena untuk melakukan ibadah butuh kesabaran. Kapan orang tidak lagi sabar melakukannya, maka dia akan berhenti. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha. Perintahkan anak istrimu, keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah kalian dalam menegakkannya. Butuh kesabaran untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya malas-malasan orang. Baik. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah sabar untuk tetap meninggalkan maksiat. Baik, karena godaan-godaan untuk melakukan maksiat ini banyak, kuat, barakallahu fiik, dan sering. Baik, barakallahu fiikum, digoda oleh orang untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka dia butuh kesabaran untuk tetap dia kokoh di atas keimannya. Keimannya tidak tergoda dengan syahwatnya. La haula illa billah. Butuh kekuatan sabar untuk menahan diri dari melakukan maksiat. Kapan tidak sabar, maka dia akan terjerumus ke dalam maksiat itu, ikut pada godaan itu. Baik, itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika kita ditimpa musibah, menjalankan dan melalui apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kita sakit, sabar kita dengan penyakit yang kita derita. Bukan berarti tidak perlu berobat. Berobat, silahkan berobat. Kesempitan rezeki butuh kesabaran. Bukan berarti stop sampai di situ, tidak perlu berusaha mencari rezeki. Silahkan mencari rezeki. Dan seterusnya. Baik. Pokoknya musibah yang menimpa kita, takdir yang Allah tetapkan atas kita, butuh kita bersabar untuk menjalaninya. Baik. Maka tiga sabar ini Allah menjamin ketika kita menjalankannya, melaluinya dengan penuh kesabaran, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala dan keutamaan bagi orang-orang yang sabar tanpa perhitungan lagi. Yani betul-betul Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sekian banyak kebaikan untuknya dengan tiga sabar ini. Untuk kita menjalani dan melalui urusan-urusan yang mungkin pelik, susah, baik, maka kita butuh bersabar dan butuh melaksanakan sholat. Barakallahu fiikum. Semua urusan-urusan kita, kita serahkan dan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bantuannya, pertolongannya, kemudahannya. Baik. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dan menegakkan sholat. Sebagaimana kata Anas radhiyallahu taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazabahu amrun faza'a ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dikelilingi oleh masalah, banyak masalah, beliau sebagai pemimpin tentu semua masalah-masalah diangkat ke beliau. Masalah inilah, masalah itulah, pertikaian ini, pertikaian itu, urusan ini, urusan itu. Maka beliau segera melakukan sholat, segera melakukan sholat, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan, minta jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah apa saja. Baik. Masalah yang kita hadapi ini kita melakukan sholat dan bersabar, insyaallah Allah akan memberikan jalan keluarnya dan kemudahannya. Wasta'inu bis-salati bis-salati bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu adalah berat, fihi masyaqqah. Barakallahu fiik. Fihi masyaqqah. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ikhlas inilah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Baik. Kenapa orang-orang munafikin sangat berat melakukan salat Isya dan salat subuh? Baik. Karena dia melakukan salat itu untuk riya. Bukan karena keimanan dan ketakwaan yang mendorong dia untuk melakukan sholat berjamaah, tapi karena dia pengen dilihat. Baik. Pengen dilihat. Oleh karena itu Rasul mengatakan, "Athqalus sholati 'alal munafiqin sholatul fajr wa sholatul 'isya." Oleh hadal ma'ana. Sholat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafiqin adalah sholat Isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena di zaman itu sholat subuh dan sholat isya orang tidak kelihatan, karena masjid pada saat itu tidak pakai lampu. Tujuan dia melakukan sholat dan hadir berjamaah karena untuk dilihat, untuk diakui, oh si fulan ada, oh si fulan, si fulan, si fulan. Lah ketika gelap tidak ada untungnya dia, menurut dia, untuk hadir di jamaah itu tidak kelihatan kok. Jadi tidak perlu hadir. Kehadiran untuk sekedar diakui dan dilihat. La haula wa la quwwata illa billah. Berat. Oleh karena itu kita membiasakan anak-anak kita untuk menegakkan sholat dari sejak dini, sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagha 'ashra. Perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan salat dari sejak umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun silakan. Bukan artinya sebelum itu tidak boleh, silakan anak-anak. Biasanya kalau melihat orang tuanya melakukan sholat, dia juga ikut-ikutan, tidak apa-apa. Walaupun bagaimana modelnya dia nunggingnya, tapi maunya rukuk tapi nungging, al-muhim biarkan dia dan biasakan dia sehingga dia cinta dengan sholat itu karena berat. Dan ketika telah umur 10 tahun dia enggan melakukannya, maka boleh dipukul. Pukulan untuk mendidik tentu. Barakallahu fiik. Membiasakan. Dan senantiasa ditanya, nak sudah sholat belum? Ayo sholat dulu. Nak, berhenti main dulu. Sekarang sudah ada. Mas sholat dulu. Dibiasakan anak-anak untuk melakukannya. Dan bukan cuma sekedar perintah. Kita sertakan doa untuk kita dan anak-anak kita dengan doa yang datang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala waj'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salat, wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang tetap menegakkan salat terus menerus sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhurriyyati, dan anak-anak keturunanku juga. Kita doakan mereka agar selalu menjadi orang-orang yang tetap menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doa kami ini. Insyaallah anak-anak kita akan mudah diarahkan dan diperintah untuk melakukan salat. Dengan catatan ya kita sendiri juga. Susahnya biasa orang tua memerintahkan anaknya sholat kalau dia sendiri malas sholat atau tidak sholat. Baik. Susah. Ini diucapkan sendiri oleh orang-orang yang tidak sholat. Ya maksudnya sholatnya terkadang kalau pas mau ya sholat, kalau enggak. Baik. Ketika dia mau memerintahkan anaknya sholat, dia pikir-pikir, khawatirnya anaknya berbalik memerintahkan, bapak lainnya anda. Jadi susah dia memerintahkan anaknya melakukan sholat, khawatir itu keluar dari mulut anaknya. Tapi kalau orang tuanya sendiri sholat dengan mudah dan gampang, dia akan mengatakan, sholat dulu. Rasa khawatir berbalik pertanyaan dan perintah itu ke orang tuanya itu tidak ada. Kalau dia hanya sendiri sholat, dia memerintahkan anaknya, nah sholat dulu nak. Jadi anaknya akan mengatakan, sudah nih bapak ini sholat. Masya Allah. Jadi kita hanya sendiri menegakkan sholat, memerintahkan anak, keluarga kita untuk melakukan sholat, dan mendoakan mereka untuk menjadi orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Karena berat yang namanya sholat ini. Butuh pembiasaan. Untuk pembiasaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati anak-anak kita termasuk anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa dan bagaimana caranya orang melakukan sholat dengan khusyuk? Di antaranya adalah yang seperti yang seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang tetap meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini menjadi satu keyakinan, dia akan tetap terus melakukan ketaatan, melakukan ibadah, menegakkan sholat karena tahu bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang awal pertama kali yang ditanyakan kepadanya. Awwalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Awal pertama kali yang akan ditanyakan kepada seseorang adalah salatnya. Kalau bagus sholatnya, insya Allah akan bagus setelahnya. Urusan-urusan setelahnya insya Allah akan bagus. Kalau jelek sholatnya, buruk sholatnya, maka setelahnya pun akan buruk. Baik. Kenapa? Karena sholat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita menegakkannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Karena memang sholat yang diperintahkan ya seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Ya bagaimana kita cara melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau telah meninggal dunia? Ya kita tengok hadis-hadis beliau. Ajaran beliau, tata cara beliau melakukan salat sebagaimana yang digambarkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mulai dari takbiratul ihramnya sampai salamnya. Barakallahu fiikum. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Karena orang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanyai segala sesuatunya. Dan yang pertama kali ditanyakan adalah salatnya. Kapan salatnya bagus? Barakallahu fiikum, dijaga. Ditegakkan sebagaimana mestinya, maka insyaallah semua urusannya barakallahu fiikum akan mudah dan gampang. Tapi kalau sholatnya saja kacau balau, terkadang mau sholat tidak asal-asalan, maka semua urusan setelahnya juga akan menjadi susah. Ini barakallahu fiikum dua ayat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baik senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ketaatan terkhusus barakallahu fikum sholat ini, karena banyak sekali orang-orang yang melalaikannya, bahkan orang yang dianggap ustaz sendiri pun barakallahu fikum terkadang melalaikan sholat. Sudah diqamat di masjid masih ceramah dia. Jadi apakah ceramah ta'ziah atau ceramah pernikahan, al-muhim sudah diqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih tetap dengan ceramahnya. Baik, semestinya dia memberikan contoh. Sekarang sudah masuk waktu sholat, ayo kita sholat semua. Tidak, dia menahan orang di hadapannya untuk beranjak menuju sholat. La haula wala quwata illa billah. Baik. Dan yang lainnya, hatta urusan kelihatan urusan agama terkadang menghalangi orang untuk melakukan sholat secara rutin, apalagi urusan-urusan yang lainnya. Wallahu musta'an. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, demikian juga anak-anak keturunan kita. Terima. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.